Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok do leto itu lemes. Ulangi, si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna sekolah hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah, hari ini tanggal 6 Muharram 1441 Hijriah atau tanggal 5 September 2019 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman 105 akhir menjelang 106. Ini kaitannya dengan ana mengingatkan tentang rabtu darsil madi wal hadir, menggabungkan antara kajian yang sebelumnya dan yang sekarang. Kajian sebelumnya kita berhenti dalam permasalahan apa? Apa? Hukum itu ada dua. Hukum itu ada dua, kauni wa syar'i. Kauni itu adalah hukum universal yang berlaku untuk seluruh makhluk Allah Azza wa Jalla. Dan hukum syar'i adalah hukum yang berlaku untuk apa saja yang Allah cintai dan Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah dan kitab-kitabnya. Nah, di sini dijelaskan ya. Di sini wa idza kana hukmu naw'an, ya, naw'aini, apabila hukum itu ada dua, syar'iyyan wa qauniyan. Syar'iyyan, syar'i yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla yang sesuai dengan syar'i, wa qauniyan dan universal. Kullun minhuma mushtamalun 'alal hikmati, dan masing-masing dari keduanya itu, ya, mushtamalun 'alal hikmati, ini mencakup mempunyai hikmah sendiri-sendiri. Saratil aqsam arba'atan, maka pembagiannya itu menjadi empat, yaitu hukmu, ya, hukmun kauniyun, ya, hukum kauni, hukum universal, wa hikmatun kauniyatun, hikmah kauniyah, hikmah universal, wa hukmun syar'iyyun, dan hukum syar'i, wa hikmatun syar'iyyatun, dan hikmah syar'iyyah. Faham sampai di sini? Pertamanya ada dua, hukum syar'i dan hukum kauni. Di mana hukum syar'i itu yang dicintai Allah Azza wa Jalla, yang ada dalilnya dari kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Yang kauni itu universal, berlaku untuk orang kafir dan orang muslim. Dan hikmahnya, kenapa Allah Azza wa Jalla itu memberikan hukum syar'i, maka ada hikmah syar'i. Hikmahnya ketika Allah itu memberikan hukum kauni, maka disebut hikmah kauniyah. Nah, wal hikmatu laha wajhani. Hikmah itu, nah sekarang ana mau tanya kepada antum, hikmah itu apa tuh? Al-hikmatu, hikmah itu nama toko Ustaz. Ewa. Hikmah itu nama orang. Ya boleh. Apa lagi, guys? Hah? Hikmah itu apa? Ewa. Aywa. Mas Yuda mengatakan wada'a syai' fi makanihi. Kurang sedikit. Al-munasibi. Meletakkan sesuatu di tempat yang pas. Ya, wada'a syai' fi makanihi al-munasib. Meletakkan sesuatu di tempatnya yang cocok. Sebagaimana ketika antum itu hikmah dalam apa? Ketika antum mengajar, misalnya antum mengajar anak-anak, ada anak-anak yang pintar, ada anak-anak yang kurang. Anak-anak yang kurang pintar, makanya antum harus mengajarnya dengan apa? Dengan pengulangan, terus diulang, antum jangan bosan. Ada juga yang anaknya pintar, maka apa? Itu dijelaskan dengan apa? Cara-cara yang membuat dia menjadi lebih termotivasi lagi untuk melejitkan potensinya. Seperti itu. Paham sampai di sini? Ini tentang hikmah. Nah, kemudian itu ada dua macam. Al-awwal yang pertama, wad'uha ala hadha syai' al-mu'ayyan. Peletakannya ya, itu di sesuatu yang telah ditentukan. Wasani, dan yang kedua, al-ghayatu minha, tujuan dari hikmah tersebut. Fakulluhu hikmatun, dan seluruhnya itu ada hikmahnya. Faqaulul insan wudi'a ala hadal wajhi fi ahsani taqwim. Maka manusia itu ya, wudi'a artinya diletakkan, ala hadal wajhi dalam bentuk, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebagus-bagusnya, rupa yang paling bagus. Makanya ana tanya kepada antum, apakah ada manusia manusia yang bentuknya setengah ular, setengah kerbau, setengah kera? Ada enggak? Tidak ada. Maka disebutkan oleh para ulama tentang fi ahsani taqwim ay maknahu adil indallahi wa fi ahsani surah. Adil menurut Allah dan sebaik-baik bentuk. Jadi kalau misalnya taruhlah, Ustaz, itu kenapa antum enggak jadi-jadi nikah? Bentuknya, Ustaz. Bentuknya, Ustaz. Pak, antum mencela ciptaan Allah? Enggak, Ustaz, tapi saya punya selera juga, Ustaz. Iya. Iya, ana yakin selera antum adalah ayam. Gorengan, kambing, sapi. Ya. Tapi kita tidak berbicara seperti itu, tapi berbicaranya di sini adalah tentang ahsani surah, maksudnya di sini setiap manusia diberikan insting, naluri untuk bisa menilai. Ya, untuk bisa menilai. Makanya kalau dihubungkan dengan ahsani taqwim di sini, tungkahul arma. Jadi grogi nih. Belakangannya banyak yang bujangan. Tungkahul mar'atu li arba. Dinikahi wanita itu karena empat perkara. Bisa awal burung hadisnya? Jang. Bisa awal ya? Ya. Pertama apa? Li jamaliha. Karena cantiknya. Jadi pertama itu ngelihat, cantik. Nah. Kemudian yang kedua apa? Nasab. Li nasabiha. Nasabnya dia, keturunannya siapa? Ningrat. Ya. Ya, orang tuanya siapa? Dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga apa? Li maliha. Hartanya. Kemudian yang keempat apa? Li diniha. Karena agamanya. Fatfar bidati dinik taribat yada. Pilihlah apa? Peganglah dengan erat, dengan pertimbangannya itu apa? Tiga yang awal dibolehkan, tapi itu bukan utama. Tiga yang awal boleh, tapi itu bukan utama. Kalau itu yang diutamakan, tiga yang utama, antum gak jadi jini nikah. Yakin misto. Kok Ustaz tahu? Anak pernah ngalami kan? Emang gak pernah muda apa? Ya. Makanya kalau orang milih-milih nih, tiga ini, gak jadi-jadi mas. Antum lihat, wis pokoknya agamanya apik, maknyes, sudah selesai. Enggak kemudian antum harus naikin apa? Kategori. Wah, bidadari turun, yang hafal Quran, yang ini, yang itu, wah. Ya, kalau yang itu semua ada, mungkin ustadznya yang mau, bukan antum. Itu candaan dulu ana. Ya. Dulu ketika ana masih muda digituin sama ustadz Salana. Ya. Tapi ala kulli hal, bukan itu yang maksud. Di situ adalah tentang fatfar bidadi dini. Kenapa agama itu sebagai patokan? Kenapa bukan bentuknya? Bukan bodinya, bukan nasabnya, bukan hartanya. Karena yang tiga ini adalah fana. Tiga yang ini apa? Fana. Bisa dibuat-buat. Tidak alami. Bisa diusahakan. Tapi yang empat ini, agama, tidak bisa. Alasannya kenapa? Ada yang bisa menjawab dengan dalil? Dengan dalil ya. Kenapa ketika antum itu memilih pasangan hidup, disebutkan oleh Nabi SAW, fatfar bidati dinik taribat yadab. Kenapa harus memilih agama? Agar rumah tangga menjadi bahagia. Ustaz, ini kan akidah, kok kenapa tentang nikah? Iya, karena anak punya pasiennya banyak. Lebih dari 10 pasien anak punya. Dan setiap hari itu pasienmu, zak, pasienmu, pasienmu. Itu kayak nguntet aja di mana. Ya Allah, sian banget. Ayo. Alasannya kenapa? Ketika disebutkan fatfar bidadi dinik taribat yada. Kenapa harus agama di situ? Dan dalilnya apa? Ana tidak akan bertanya kepada bujangan. Ana bertanya kepada orang yang sudah nikah. Ya, is'al mujarrib wala tas'al azib. Tanyalah kepada yang pernah nyoba, jangan bertanya kepada bujangan. Enggak ada jawabannya mesti. Eh, Mas Nur, apa jawabannya? Antum sudah nikah kan? Iya. Hah? Sami'na wa ta'na. Ayo, sami'na wa ta'na itu maksudnya gimana? Sami'na wa ta'na. Antum nikahnya satu orang atau dua orang? Tiga orang? Satu orang. Ayo, sami'at wa ta'at harusnya. Ayo, Hasan, Allah balik. Yang lain. Pak Budi apa Pak Budi? Karena ada ayat inna alaina lahuda. Iya. Artinya apa Pak? Ayo, Hasan. Jadi kalau yang kita pilih itu kita lihat dia nampak terdakwa berarti dari Allah. Ayo, Hasan. Jawabannya bagus. Itu dari ayat, dari hadis. Inna alaina lal huda, itu benar. Dari hadis. Dari ayat lain juga ada. Apa itu yang singsot? Apa dalilnya? Oh Mas Yud, kenapa wanita harus dinikahi karena agamanya? Kenapa tidak di tiga yang awal? Atau mau jawabannya sekarang? Hah? Apa Mas Adi? Apa toh? Lagu kan arti ini. Wong aku ki takon. Aku ki takon kenapa dinikahi karena agamanya. Bukan masalah arti dari hadis itu, bukan. Rasa guyu podo-podo wae kok. Apa Mas Pung? Setengah agama. Yo, tapi roto ato. Mas Aziz, apa Mas Aziz? Si, napas dulu. Antum faham enggak pertanyaan ana? Jangan terjadi pada yang tadi itu. Kenapa kan menikahi berdasarkan agama? Ayo. Ayo, San. Dalilnya apa, Win? Ayo. Dalilnya itu banyak. Dari ayat Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Tadi dikaitkan dengan hidayah. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ini sebabnya hidayah itu mahal. Tidak jaminan suaminya ngerti agama, pasti istrinya ngerti agama. Itu bukan jaminan. Makanya dulu anak punya prinsip, koyone luwe enak entuk sing slengean dididik jadi teori. Tapi ternyata mentoknya satu, salah. Ini logika anak terpatahkan dengan hadis Nabi SAW. Apa? Innal mar'ata khuliqna min dila'in ida akom tahu kasar tahu. Wanita itu diciptakan, awkama kalau Nabi SAW. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau engkau paksa untuk luruskan, maka patah. Jadi wanita itu barang mahal yang susah diatur. Jadi kenapa Nabi SAW di situ menginginkan apa? Pilihlah yang sudah ada cetakan dulu. Antum tidak akan bisa mencetak dengan cetakan yang bagus. Paham sampai di situ? Itu intinya. Jadi orang-orang ketika memilih harus memilih yang apa? Yang cetakannya sudah bagus. Tidak mungkin antum itu akan mendapatkan anak-anak antum kelak ya didapat dari cetakan yang jelek. Sebagaimana ketika antum itu bikin apa? Roti. Cetakannya sudah lengket. Teflonnya sudah hilang. Ketika suruh goreng ya mesti gosong. Ya. Dan teflon itu kan awalnya cantik meling. Ya. Habis itu terkelupas. Begitu. Itu ya logika orang-orang yang tadinya berpikiran apa? Kapan bidadari itu turun dengan sayapnya jatuh, tak tambani, terus nikah yuk. Enggak akan terjadi, Mas. Enggak akan terjadi. Ayo. Tapi pilihlah A, agama. Apalagi kalau yang Allah berikan rezeki, yaitu tiga-tiganya bagus, dapat semua, ya Allah. Enggak usah pikir panjang. Ya. Nah, ini karena sebutkan ahsani takwim. Dengan ahsani takwim ini masuk kita kepada apa? Obat buat pasien-pasien kita. Ya, fahada la syakka. Ini tidak diragukan. Annahu hikmatun, tidak diragukan bahwasanya adalah hikmah. Oh, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan rupa yang indah, yang sempurna, itu ada hikmahnya. Yakni lam yakunil insan kal faras yamshi ala yadayhi wa rijlaihi. Manusia tidak mungkin seperti kuda berjalan dengan tangannya dan kakinya, tidak mungkin. Ya. Wa huwa daiman fi inhina, dan dia ya terus menerus dalam inhina. Inhina ya apa? Dalam keadaan tunduk. Ya. Bal kana qa'iman muntasiban, tapi dia itu berjalan berdiri tegak ya tanpa kemudian apa? Menunduk. Makanya kalau misalnya Allah jadikan manusia itu seperti kuda, apa yang terjadi? Antum itu nunduk terus, Mas. Ya. Tapi jangan dikira bahwasanya orang ikhwan itu nunduk kemudian wah jaran kayak ya, enggak seperti itu jak rahit ya. Itu kalau seperti itu nantinya jadi teori hibernetika ya, seperti orang-orang liberal itu salah maaf ya pakai logika ya enak ya jak leher ya. Makanya di sini ya takayyafu ya minit intisabin ila ruku'in ila sujudin wa qawnuhu ala hadal wajhi hikmatun wala syak, Ya, antum membagaimanakan? Kalau misalnya di situ dia itu bisa berdiri tegak, tentunya dia bisa apa? Bisa ruku, kemudian bisa melakukan sujud, ya. Maka di sini ada hikmah dan itu dia dilakukan lagi. Tapi kalau antum itu sudah biasanya nunduk, ya, seperti jaran kuda, ya, jalan nunduk, makan nunduk, seterusnya nunduk, maka tidak bisa dibedakan ketika antum sujud, antum rukuk, nggak ada bedanya. Bahkan ulama berbeda pendapat tentang apa? Tabarukul jamal. Tentang apa? Menderumnya unta. Makanya ada persisian ulama, mana didahulukan, antara tangan dulu atau lutut terlebih dahulu ketika dari i'tidal ke sujud. Tapi yang rajih adalah tangan terlebih dahulu. Ya, pernah kita sebutkan dalam permasalahan apa? Daurah sifat salat Nabi. Nah, kemudian wal ghayatu min dalika an yatamakkana min al ityani bil ibadati al mutanawwi'ah min ar ruku' was sujud wa qiyam wa qu'ud. Salah satu tujuan itu, tujuan kenapa Allah Azza wa Jal itu menciptakan manusia itu dengan tegak, bukan seperti binatang yang jalannya empat, tapi manusia dengan dua kaki. Kenapa? Karena memungkinkan untuk mendatangi, melakukan ibadah, dia itu ruku, dia itu sujud, dia itu berdiri, dan dia itu duduk. Kadzalika syar', begitu juga syariat. Fattasri'at, ya, kauniha waqa'at ala hadzal wajhi fa hadza hikmatun. Maka ketika syariat itu, ya, kewajiban syariat, antum itu sekarang misalnya taruhlah salatnya antum 3 rakaat ketika maghrib, kemudian isya 4 rakaat. Hikmahnya apa? Hikmahnya itu semua tata cara salat itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Tapi semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Maka antum ketika mengetahui tentang hikmah kenapa sholat itu dijelaskan dengan sabda Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihat aku sholat. Karena apa? Ini tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an bitafsil, tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan detail. Makanya antum butuh apa? Berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, bukan hanya Al-Qur'an saja. Dan ini bantahan buat orang-orang yang apa? Mengatakan, "Ustaz, kalau datang dari Al-Qur'an saya terima. Kalau dari hadis karena saya tidak tahu yang sahih mana yang dhaif, saya tidak terima." Qur'aniyun. Bantahannya seperti ini. Faham sampai di sini? Inilah hikmah. Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Manusia itu berdiri tegak. Faham sampai di sini? Nah. Kemudian qiyamun tsumma ruku' tsumma qiyamun tsumma sujud fa hadza la syakka annahu hikmah. Itulah hikmah. Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu berdiri tegak dengan dua kakinya itu agar manusia itu bisa melakukan ibadah yang bermacam-macam. Bisa sujud, bisa rukuk, bisa duduk, bisa berdiri. Antum bayangkan bagaimana kalau Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia seperti kuda. Faham ya? Dari sisi pandang seperti itu saja, orang sudah bisa berpikir bagaimana Allah itu menciptakan semua kita ini adalah sempurna. Maka ketika ada orang mengatakan, "Ustaz, diri saya tidak sempurna, diri saya penuh aib, diri saya punya dosa yang banyak." Ketahuilah, itu semua dari waswas syaitan. Karena Nabi SAW itu bersabda, "La taqul khabithat nafsi walakin qul lakisat nafsi." Atau kama qala Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya, "Janganlah seorang dari kalian mengatakan diriku itu adalah sejelek-jelek makhluk. Diriku itu adalah penuh dosa, penuh kesalahan. Ya, tidak ada yang lebih buruk dari saya. Tapi katakanlah lakisat nafsi. Aku itu sering dijerumuskan oleh syaitan. Terplesetkan oleh syaitan." Nah, ini yang terjadi. Makanya antum lihat berapa banyak orang itu sok apa? Baperan. Dikit-dikit. "Stabil. Takoni terus." Nangis. Ora wanci nih, Mas. ditakoni ra iso jawab, ya wis to, sinau meneh, rasa nangis. Ya. Ustaz, tiap kajian kok mesti nakoni, kon nikah terus. Ayo nikah nek wis siap ya nikah. Ini kerinci ya. Wah, enak sekali. Arabika kerinci ini, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Nah, makanya di sini antum lihat hikmah semua dari Allah yang telah Allah ciptakan itu punya hikmah. Tidak ada yang terluput dari hikmah Allah Azza wa Jalla. Terus wa qaulul ghayati min hadhil ibadah an yasila al insan ila asma'il ghayat. Hada aidan hikmatun. Dan dari tujuan seluruh ibadah itu bisa menghantarkan manusia kepada asma'il ghayah. Tujuan yang paling tinggi apa? Surga, Mas. Ya, hada aidan hikmah, dan inilah dua hikmah. Paham enggak di sini? Ketika manusia itu bisa berdiri, maka antum lihat berapa banyak orang itu ketika dia tidak bisa berdiri, hanya duduk saja, dia mengatakan, kapan saya bisa berdiri tegak lagi? Ketika dia hanya bisa berbaring, kapan saya bisa rukuk, sujud, dan yang lainnya? Makanya di sini kaitannya dengan apa? Ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita dengan sempurna, harus ada apa? Syukur. Harus ada syukur. Faham sampai di sini? Ayo. Wa qaulul haid. Nah, sekarang ini kaitannya dengan hikmah tersendiri dari apa yang terjadi pada wanita. Iya, Pak, haid. Dan dalam bahasa Arab tidak ada namanya haidhah, tidak ada. Haid ya haid, wanita yang keluar dari dinding rahimnya, rontok, kemudian keluar darah. Ya. Dan haid ini tidak sama dengan bekam. Ingat tuh. Ya. Menstruasi pada wanita itu adalah secara alami. Ya. Nah, ini juga Allah Azza wa Jalla memberikan naluri. Ini contoh saja. Ana tidak berbicara tentang sesuatu yang laisa min ikhtisais. Ini bukan bidangnya ana, tapi ana membaca dari beberapa makalah para ulama yang berkaitan dengan Tibun Nabawi. Salah satunya adalah ketika seseorang menginginkan untuk mendapatkan keturunan yang subur, menikahi ya. Apa? Untuk menikahi apa? Inkihu al-walud al-wadud. Al-walud yang banyak anaknya, al-wadud yang sayang dengan anak-anak. Ya. Ini kaitannya bagaimana mengukurnya dengan haidnya. Jelas, wanita yang tidak haid atau haidnya tidak teratur itu biasanya ada masalah. Imma itu ada kistanya. Nasallahu alaihi wasallam afiyah, semoga Allah azza wajalla menyembuhkan saudara-saudari kita yang mendapatkan kista dan menjauhkan ya hal tersebut dari saudara-saudari kita. Begitu pula wanita yang suka baperan. Secara psikis baperan itu ngaruhnya ke mens, tidak teratur. Makanya di situ kaitannya, kalau mensnya terganggu bisa jadi apa? Kesuburannya juga terganggu. Bisa jadi, tidak mesti. Itu secara korinah saja, secara indikasi saja. Makanya dianjurkan kepada kaum muslimin dan juga muslimah tentunya, khususnya jangan jadi wanita yang baperan. Jadilah seperti Asma. Jadilah seperti Aisyah radhiyallahu anha, ketika bertanya tentang ilmu tidak ada malunya sama sekali. Innallaha la yastahyi minal haqqi syai'a. Sungguhnya Allah itu tidak malu. Paham sampai sini? Nah, itu kaitannya bahwasanya ketika orang itu bertanya tentang ilmu tidak boleh malu. Merasa dirinya itu butuh ilmu. Ya. Maka yang disebutkan di sini tentang qaulul haidi taqdi shauma wa la taqdi sholata hikmatun syar'iyyatun. Wanita yang haid itu hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Dan itu adalah hikmah syariat Islam yang indah. Sekarang antum bisa bayangkan, kalau wanita disuruh mengqadha salatnya, kayak gimana itu? Sanggup enggak mereka itu? Tidak akan sanggup. Begitu juga, makanya ya syariat itu, ya syariat itu yusra'u laisa lil haraj. Disyariatkannya syariat itu bukan untuk menjadi sulit, tapi taisir liha ulail mu'minin, sebagai bentuk kemudahan buat orang-orang mukmin. Bagaimana? Bagaimana mendapati kemudahan itu? Dengan belajar. Antum akan bisa membedakan mana yang ada dalilnya dan mana tidak ada dalilnya, mana yang hanya katanya itu tidak dipakai. Faham jam di sini? Maka disebutkan di sini, wanita yang haid itu syariatnya apa? Mengqadha puasa. Tidak diminta untuk mengqadha sholatnya. Dan ini adalah hikmatun syar'iyatun, hikmah syar'i. Artinya apa hikmah syar'i? Hikmah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Faham sampai di sini? Tadi ada hukum syar'i, ada hikmatu syar'i. Paham enggak? Hikmatu syar'i itu artinya apa yang dibalik hukum syar'i? Kenapa ada hukum syar'i seperti itu? Hikmahnya ada. Ini hukumnya, ya. Hikmahnya itu dibalik hukum ketika hukum itu dilaksanakan. Wa idza ta'ammalta wajadta anna al-hikmata min dhalika huwa anna siyama la yataqarrar. Kenapa? Kalau engkau dapati, engkau renungi lagi, engkau akan dapati bahwasanya hikmah dari syariat itu bahwasanya puasa itu tidak berulang lagi. Puasa yang tahun ini tidak akan berulang untuk tahun berikutnya. Belum tentu puasa Ramadan ini kita akan dapatkan pada tahun-tahun berikutnya. Faham sampai di sini? Kemudian, was-salatu tatataqarrar. Ya, salat itu tatakarrar, berulang. Terus-menerus ada kewajibannya, tidak berhenti. Iya. Fama naqasa minha ayyamul haid jubira fi ayyamit tuhr. Maka apa yang kurang di hari-hari ketika dia haid, wanita itu haid, maka itu jubira fi ayyamit tuhr, maka harus digantikan, harus dipaksa untuk menggantikan pada waktu yang ketika dia itu bersih, suci. Wa aidan law anna al-mar'ata ulzimat bi qada'i shalah lakana fi dhalika mashaqqatun 'alayha li anna as-salata tataqarrar fi kulli yawmin amma as-siyam fala ya'ti fi as-sanah illa marratan. Antum lihat di sini hikmahnya. Kalau wanita itu diharuskan mengqadha salat, maka tentunya ini menjadi mashaqqah, sulit, beban yang sangat dahsyat bagi mereka. Ya, li'anna sholata, karena sholat itu tatakarrar, berulang terus. Fi kulli yaumin, berulang terus pada setiap harinya. Amma siyam, sedangkan puasa, fala ya'ti fis sanati illa marratan. Tidak akan datang kepada satu tahunnya itu hanya sekali. Yaitu puasa Ramadan. Faham sampai di sini? Faham ya? Kenapa wanita itu diminta untuk mengqadha puasa? Karena puasa itu jauh lebih langka daripada sholat. Sholat itu terus-menerus ada, diulang terus. Wal khulasatu, khulasahnya, annahu yajibu an ta'lama annal hakima mustaqqun minal hukmi wal ihkami wa annal hukm, ya, wa annal hukma yang qasimu ila qismaini qauniyun wa syar'iyyun wa anna al-hikmata tanqasimu li qismaini ghaiyatun wa haliyatun aw suriyatun fa qulu hadha yatadammanahu ismu al-hakim wa sabaqa adillatun dhalika. Ya, di sini khulasahnya, kesimpulannya, wajib Ya, engkau itu tahu tentang apa maksud al-hakim. Al-hakim, ya, itu mustaqun, diambil dari kata-kata apa? Hukum. Al-hakim itu diambil dari kata hukum, wal-ihkam. Wal-ihkam. Apa maksudnya itu, Ustaz? Maksudnya al-hakim itu adalah salah satu nama dari asma Allah, al-hakim. Zat yang membuat hukum. Zat yang mempunyai hukum. Paham sampai di sini? Nah, itu diambil dari kata-kata al-hukum, hukum. Wal-ihkam, penghukuman. Wa annal hukm, ya, wa annal hukma, hukum itu yang qasim mulai kasma ini terbagi menjadi dua. Kauniyun wa syar'iyun. Kauni itu yang universal, dan apa? Syar'iyun, yang sesuai dengan syariat. Wa annal hikmat, ya, wa annal hikmata tanqasimu ila qismaini, dan hikmah itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ghaiyatun. Ghaiyatun itu artinya apa? Kaitannya dengan, sesuai dengan tujuan. Wa haliyatun, haliyah yang terjadi sekarang-sekarang ini. Au suriyatun, suriyatun itu yang terkadang tidak bisa diambil saat itu juga, tapi nanti akan ada hikmahnya. Yang bisa jelas dan yang tidak bisa jelas. Sebagaimana tadi jelas tentang apa? Qada puasa bagi perempuan. Ya. Itu hikmahnya jelas. Faqulu hadza yatadammanu ismul hakim, dan ini termasuk kandungan dalam nama al-hakim. Wasabaqa adillah dzalika, dan ini telah berlalu tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan hakim. Faidatun, faidahnya qauluka al-hikmatu, perkataanmu yaitu al-hikmah ahsanu min taqul al-illatu. Hikmah, ya, hikmah itu jauh lebih baik daripada dikatakan al-illah. Illah itu apa? Sebab cacat. Misalnya, taruhlah. Sebabnya kenapa hikmah? Kenapa Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya menyuruh orang yang bujangan memilih wanita dengan sebab barometer agama? Ada hikmahnya. Tadi yang disebutkan hikmahnya. Paham toh? Tidak disebutkan sebabnya kenapa. Atau cacatnya apa sih? Ya. Tidak disebut cacat, tapi hikmah. Wal hikmatu wal illatu wahidun. Sedangkan hikmah dan ilat, sebab, cacat, dan yang lainnya, itu sebenarnya sama saja secara bahasa Arabnya. Lakin minha yakunu ghaiyatun wa ma yakunu sababan. Tapi dari hikmah itu atau dari ilah cacat tadi ada ghaiyatun, yang itu berupa sebab. Fama athara syai'a fahuwa sababun. Apabila ada efek samping, maka itu sebab. Contohnya misalnya, seseorang tidak bisa mempunyai anak kecuali apa? Dengan sebab menikah. Iya atau tidak? Maka disebutkan apa? Sebab. Ya. Wa makana ghoyatu syai' fa huwa ghoyatun. Kalau disebutkan ada sesuatu itu ada tujuannya. Tujuan nikah tadi disebutkan melengkapi setengah agama. Nah, itu tujuan. Bukan sebab. Paham enggak? Sesuatu yang dituju, tuju itu ke depan, bukan tuju di belakang. Fa huwa ghoyatun. Fa masalan al-insanu ala hadhihi surat, ya, ala hadhi surati la syakka anna hadhi hikmatun suriyatun haliyatun wa qawnuhu khuliqa ala hadhi surati liyuaddiya al-ibadata ala al-wajhi alladhi yuriduhu Allah ta'ala hadhi ghaiyatun. Nah, sekarang tentang ghaiyatun, tentang tujuan itu maksudnya apa? Ketika manusia, ya, manusia itu dalam bentuknya tadi disebutkan bentuknya apa? Berdiri tegak dengan dua kaki. Ada hikmatun suriyatun. Suriyatun artinya hikmah yang ada pada bentuknya dia. Kenapa manusia itu diciptakan dengan dua kaki, bukan empat kaki? Dua kaki, dua tangan. Itu apa? Suriyatun, hikmatun suriyatun. Hikmah yang terkandung dalam bentuknya. Haliyatun, ya, dengan kondisinya, keadaannya. Wa kaunuhu khuliqa ala hadhihi surah. Dan kondisinya dia, bentuknya manusia itu diciptakan dengan perwujudan tersebut. Liyu'addiyal ibadah, untuk melakukan ibadah. Ala wajhi alladhi yuriduhu Allahu, dengan apa? Bentuk yang Allah inginkan dari ibadah tersebut, yaitu apa? Ada sujud, ada ruku, ada berdiri, ada duduk. Hadhihi ghaiyatun, ini adalah tujuan. Makanya tujuan kenapa manusia itu diciptakan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Maka disebutkan ghaiyah di sini. Tujuannya manusia diciptakan kenapa? Untuk ibadah. Dengan sebab itu Allah Azza wa Jalla menciptakan apa? Dengan dua kaki, berdiri tegak, bukan bungkuk seperti kera. Tidak. Faham sampai di sini? Ini adalah hikmah. Ya Allah, adzan. Ayo Mas Ron. Zakulahan Masron. Assalamualaikum. Ya. Sekarang ada permasalahan penting. Mas'alatun hal ahadun minan nasi nafal hikmata lillahi ta'ala. Ini ada penjelasan di sini. Ada permasalahan sekarang. Apakah ada seorang dari manusia yang meniadakan hikmah bagi Allah? Apakah ada seorang manusia yang meniadakan hikmah bagi Allah? Maksudnya apa nih? Maksudnya ada, ketika orang itu mendapatkan misalnya, alhamdulillah ana diberikan anak perempuan 4 dan insyaallah yang kelima. Ada hikmah. Ngambil apa? Husnudzon. Nah, ini tentang hikmah. Tapi apakah ada orang yang meniadakan bahasanya Allah itu mencipta untuk apa sih? Enggak ada. Bagi Allah tidak ada hikmah. Nah, ini ada orang yang mengatakan seperti itu. Qulna, Syekh rahimahullah mengatakan, "Na'am, ada orang-orang yang seperti itu. Nafahal asy'ariratu." Ya, orang-orang asy'ari. Asy'ariyah itu tahu enggak? Asy'ariyah tahu enggak? Enggak tahu. Allahu Akbar. Itulah masalahnya. Asy'ariyah itu akidah yang dicetuskan oleh siapa? Abul Hasan. Ya. Abul Hasan. Nah, dia menginginkan meniadakan sifat-sifat Allah yang sifat musytarakah, yang manusia itu juga mempunyai sifat tersebut. Seperti apa? As-sami al-basir, mendengar, melihat. Bagi Allah tidak boleh sama dengan makhluknya. Mereka menginginkan sesuatu yang mensucikan Allah, tapi jalannya nyeleneh, jalannya salah. Makanya disebutkan di sini, yaquluna laisa lillahi hikmah, bagi Allah tidak ada hikmah. Innama yaf'alu syai' limujaratil masyiah, karena Allah itu melakukan sesuatu itu hanya sesuai dengan kehendaknya saja. Wa yasra'u syar'a limujaratil masyiah faqat, Allah menciptakan syariat hanya untuk sesuai dengan kehendaknya saja, tidak ada hikmah. Makanya di sini fasaddu ala anfusihim wa ala ghairihim ma'rifatallahi azza wajalla, mereka menghalangi diri mereka dan menghalangi orang lain untuk mengetahui tentang Allah azza wajalla. Li'anna al-insana, karena manusia kullama arafa min hikmatillahi ma'arafa izdada iman billahi azza wajalla annahu jalla wa ala lan yaf'al syai'an illa li hikmah. Ketika manusia itu mengetahui tentang hikmah dari Allah azza wajalla, apa yang dia ketahui, maka akan bertambah iman dia. Sebagaimana tadi ana mengatakan hikmahnya, kenapa antum itu disuruh memilih untuk memilih wanita-wanita yang solehah? Karena ada hikmahnya. Allah menciptakan apa? Cetakan yang bagus untuk yang bagus juga. Ini contoh saja. Begitu juga tadi, Allah azza wajalla memberikan syariat tentang apa? Qadanya puasa, bukan mengkodok sholat. Itu karena ada hikmah juga. Karena sholat terus-menerus ada, puasa satu tahun sekali. Itu hikmah. Ketika orang itu mengetahui tentang hikmah itu, maka dia akan bertambah imannya. Bertambah apa? Imannya. Iya. Jadi lan yaf'al syai'an illa li hikmah. Maka Allah azza wajalla itu tidak melakukan sesuatu karena kecuali dengan hikmah. Ada hikmahnya. Walan yasra'a syai'an illa li hikmah, dan Allah tidak mensyariatkan sesuatu kecuali ada hikmahnya. Laisa abathan wala la'aban, bukan sesuatu yang sia-sia dan bukan permainan. Bal labudda min hikmah, tapi pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah menciptakan sekarang ini antum, dimudahkan antum untuk duduk di majlis ini, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Antum menjadi yakin bahwasanya Allah itu mencintai antum. Paham sampai di sini? Sehingga jangan pernah sia-siakan cintanya Allah azza wajalla dengan apa? Melakukan kemaksiatan, melakukan kemalasan, melakukan kekufuran setelah Allah memberikan hidayah kepada antum. Balik lagi salah lagi, balik lagi salah terus. Allahu Akbar. Nah, itu yang bisa diambil faedahnya pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah azza wajalla menjadikan kita istiqomah dalam senantiasa bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, melaksanakan, mendakwahkannya, dan juga sabar, senantiasa ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.